بسم الله، الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan درس ke-68 yaitu berkaitan dengan isim موصول. الاسم الموصول الأول، الاسم الموصول اسم مبني يدل على معين بواسطة جملة بعده تسمى صلة الموصول. اسم موصول ya adalah اسم مبني yang dia menunjukkan atas sesuatu tertentu, sesuatu yang sifatnya spesifik ya, dengan perantara kalimat setelahnya. Dan kalimat setelah isim mausul ini namanya silah mausul. Asani, poin yang kedua, al-asma'ul mausulatu hiya. Isim-isim mausul diantaranya adalah alladhi, ya, alladhi lil mufradil mudhakkar, untuk mufrad mudhakkar, misal contohnya hadar alladhi najaha, ya, telah hadir satu pria yang berhasil. Kemudian yang kedua, allati lil mufradil mu'annas, untuk mufrad mu'annas, misalnya contohnya kufi'at at-talibatu allati tafawwaqat, ya, siswa perempuan yang unggul tersebut ya diberi hadiah, ya, allati tafawwaqat, ya, kufi'at, ya, diberi hadiah. Kemudian selanjutnya ketiga, alladani lil musanna al mudzakkar, untuk musanna mudzakkar. Misal contohnya safar alladani aqama fi fil funduq. Ya, dua pria yang tinggal di hotel itu ya telah safar. Kemudian selanjutnya allatani lil musanna al muannas. Ya, misal contohnya allatani ya allatani wa dhabata 'ala al-huduri najahata. Yaitu ya, dua wanita yang selalu hadir ya, najahata, itu berhasil, itu berhasil. Kemudian alladzina lijam'il mudzakkaril lijam'il mudzakkaril uqala, yaitu untuk jama laki-laki berakal. Contohnya la uhibbul ladzina yatabawahuna bi'amalihim, aku tidak suka kepada orang-orang yang berbangga dengan amalan-amalan mereka. Kayaknya alladzina. Kemudian selanjutnya allati wallai, allati wallai li jam'il inas, untuk jama perempuan, untuk jama perempuan. Contohnya ahsan ahsanatis sayyidatu allati takallamna, ya, para sayyidat itu berbicara, yang berbicara itu telah berbuat baik. Kemudian man, ya, man lil aqili, lil aqili mudzakkaran au muannasan mufradan au musanna au jam'an, untuk yang berakal laki-laki atau perempuan, mufrad musanna atau jama'. Misal contohnya ja'a man qoma, lelaki yang diri itu datang. Ja'at man qoma, wanita yang berdiri itu datang. Contoh yang lain, ja'a man qoma, dua laki-laki yang berdiri itu datang. Ja'at man qomata, dua wanita yang berdiri itu datang. Ja'a man qomu, para lelaki yang diri itu datang. Ja'at man qumna, para wanita yang berdiri itu datang, ya. Kemudian ma, lighairil aqili mudzakkaran aw muannasan mufradan aw musanna aw jam'an, itu untuk apa namanya, untuk yang tidak berakal, baik laki-laki atau perempuan, mufrad musanna atau jama'. Mislu contohnya ajabani ma katabta min qissah, ya, satu kisah yang engkau tulis membuat aku kagum, ya. Au atau contohnya ma katabta min qissatain, ya, dua kisah yang telah engkau tulis ya ajabani, mengagumkan aku. Atau ajabani ma katabta min qososin, ya, jadi kisah-kisah yang banyak yang engkau tulis itu mengagumkan aku. Poin yang ketiga, salis al-asmaul mausulatu asmaun mabniyah. isim-isi mausul itu isim mabni fima ada ladani walatani fahuma murabani irabal musanna. Jadi sama kayak isim isyarah. Maka dikecualikan yang musanna alladani alladani, maka keduanya mu'rab dengan semisal i'rabnya isim musanna. Wa ma abaqai akhiril asma'il mausulati duna taghyirin fahiya takunu mabniyatun fi mahalli fahiya takunu mabniyatan fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin bihasabi mauqi'iha fil jumlah. Maka bersamaan dengan tetapnya huruf terakhir dari isim mausul tersebut tanpa ada perubahan, maka isim mausul tersebut dia mabni pada posisi rofa, nasab, atau majrur tergantung posisinya dalam kalimat. Ya, contohnya, semisal kufi alladzina. Ya, kufi mistu kufi alladzina najahu. Ya, para lelaki yang berhasil itu, ya para lelaki yang berhasil itu diberi hadiah. Ya, para lelaki yang berhasil itu diberi hadiah. Ya, jadi di sini ya i'rabnya yaitu alladzina, alladzina ismun mausulun mabniun alal fathi. Mabni dengan tanda fathah fi mahalli raf'in naibu fa'ilin, pada posisi marfu sebagai naibul fa'il. Kemudian najahu, ini najahu jumlatun fi'liyatun minal fi'li najaha wal fa'ili wawil jama'ati wa jumlatu silatul mausuli. Jadi najahu ini kan jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il najaha plus fa'ilnya yaitu waw jama'ah. Maka jumlah fi'liyah ini menjadi silatul mausul. Silah mausul dari alladina. Misal contoh yang lain, inna sayyarata allati tasiru bijanibina musri'atun. Sungguhnya mobil yang berjalan di samping kami ini ya melaju cepat. Maka allati ismun mausulun mabniun ala sukun. Mabni dengan tanda sukun fi mahalli nasbin badalun, pada posisi nasab sebagai badal li ismi inna, ya bagi isim innanya yaitu as-sayyarah isim inna. Kemudian tasiru, ya tasiru jumlatun fi'liyatun min fi'lin wa fa'ilin, jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'ilnya, dan silatul mausul, dia sebagai silah mausul. Kemudian poin yang keempat, ar-rabi, silatul mausuli takunu, maka silah mausul itu bisa jadi jumlatan fi'liyatan kama fil amsilatis sabiqah, semisal yang berasal dari jumlah fi'liyah sebagaimana contoh-contoh yang telah lewat. Al-ba'u yang bi au jumlatan ismiyatan mislu hadaral ladhi hum asdiqai. Semisal silah mausul berupa jumlah ismiyah, semisal telah hadir para lelaki yang mereka itu adalah teman-teman saya. Ajim yang cai au zarfan, atau bisa saja zarf. Semisal unzur, ya unzur ilal unzur ila unzur ila lauhatil lati amamaka, lihatlah ke papan yang ada di depan kamu, ya. Jadi bisa saja zarab, ya zarab dari sisi amamaknya itu kan amamak. Kemudian ada addal yang di au jaran wa majruran atau jar majrur, semisal qata'tu al azhara allati fil hadiqah, aku memetik bunga-bunga yang ada di kebun itu. Fil hadiqah jar majrur silah mausulnya. Kemudian poin selanjutnya, wa yushtaratu fi silatil mausuli allati takunu jumlatan fi'liyatan aw jumlatan ismiyatan an tashtamila ala dhamirin yarbituha bil mausuli wa yutabiquhu fi naw'i wal 'adadi. Dipersyaratkan ya, jika silah mausulnya itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka harus mengandung domir yang bisa mengikat antara jumlah tersebut ya dan kepada isim mausulnya, dan harus bersesuaian dari sisi nau jenis dan adatnya. Wa yusamma hadha dhamir a'id, Dan domir ini dinamakan al-a'id, pengikat gitu ya. Misal contohnya, ahsanati sayyidatul lati takallamna, para sayyidah itu berbicara, yang berbicara itu telah berbuat baik. Maka silah mausulnya, ya. Tashtamalu silatul mausuli ala nunin niswati wahiya domirin, wahiya domirun yutabikul mausula fin naw'i wal adad. Maka silah mausulnya itu mengandung nun niswah, ya, nun niswah takallamna, yang dimana nun niswah ini dia domir yang mencocoki, ya, isi mausulnya itu allati, dari sisi jenisnya mu'annas dan jumlahnya jamak, ya, jamak. Wa yajuzu hasful a'id idha fuhima min siyaqil kalam. Boleh dihapus a'idnya, ya, jika sudah dipahami dari konteks kalimatnya. Contoh, ja'al ladzina kafa'tu. Telah datang pria-pria yang telah aku berikan, ya, yang telah aku beri hadiah. Ya, maka ai maksudnya, ya, ja'al ladzina kafa'tuhum, itu hum-nya dibuang. Yang pria-pria yang telah aku beri hadiah kepada mereka. Kemudian selanjutnya, wa yuksaru zalika idzal a'idu dhamiran muttasilan fi mahalli nasbin kama fil misali sabiqi. Dan hal tersebut itu sering terjadi, ya, apabila a'idnya itu berupa dhamir muttasil pada posisi mansub, ya, posisi nasab, sebagaimana tadi, ja'al ladzina kafa tuhum, hum ini kan domir mutasil fi mahali nasab, ya, fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bih, sebagaimana contoh yang tadi. Wa yuqdaru fi silatil mausuli lati takunu zarfan au jaran wa majruran, dan ditakdirkan pada silah mausul yang berupa silah mausulnya itu zorof atau jar majrur, yaitu apa takdirnya, fi'lun mahzufun wujuban takdiruhu istaqarra, ya, ditakdirkan ada fi'il yang dihapus, ya, tersiratnya istaqarra itu ada, ya. Misal contohnya, qata'tu al-azhara allati fil hadiqati, bunga-bunga yang ada di kebun itu, ya, telah dipetik. Maka takdirnya, wa takdiruha, qata'tu al-azhara allati istaqarrat, ya, ya, bunga-bunga yang ada, yang terletak, istaqarrat fil hadiqah, qata'tu, ya, aku petik, ya, aku petik. Malhuzatun, catatan, ya, hamzah yulahidhu anna al-asma' al-mawsulata alladhina wallati wallai tusta'malu li jam'il 'aqili wa yusta'malu li jam'i ghairil 'aqili al-'aqili al-ismani al-mawsulani allati wa ma. Yang perlu diperhatikan bahwasanya isim-isim mausul yaitu alladzina, allati, allai itu digunakan untuk semua jamak berakal. Nah, adapun digunakan untuk jamak yang tidak berakal yaitu dua isim mausul yaitu allati dan ma. Misal contohnya, qara'tul muqalati, ya, qara'tul maqalati allati katabtaha, aku telah membaca makalah-makalah yang engkau telah menulisnya. Enggak berakal, pakai ma. Afan, ini yang berakal. Jadi maqalat allati katabtaha. Ya, kemudian qara'tu ma katabta, ini pakai ma. Ya. Ini ketika pakai ma. Jadi pakai ma atau alati. Tadi kan bisa alati, bisa ma. Ini kalau pakai ma, korok tuma kata beta minal makolat. Ya, korok tuma kata beta minal makolat. Artinya sama. Aku membaca apa yang telah engkau tulis dari makalah-makalah. Alba yang B, kata kau kalimat tu ayin. Ayin isman mausulan ida amkana an yuwadi'a makanahu al-ismul mausulu man aw ma wa takunu fi hadhihi al-halati mu'rabatun. Maka terkadang ya, kata ayyun ini bisa menjadi isim mausul jika dia memungkinkan untuk diletakkan pada posisi isim mausul man atau ma. Watakunu fi hadhil halah, maka pada kondisi ini ayunnya ini mu'rab. Ya, ayunnya ini mu'rab. Misal contohnya, yu'jibuni ayun adda wajibahu. Ya, siapa saja yang menunaikan adda wajibahu, kewajibannya, yu'jibuni itu mengagumkan aku. Maka ayun di sana ismun musulun, ya fa'ilun marfu. Ya, dia juga sebagai fa'il, ya marfu dengan tanda dommah, ya, dengan tanda dommah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.